Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Amma ba'd, fa inna asdaqal hadith kalamullahi azza wa jal wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa sharral umuri muhdathatuha fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin fin nari thumma amma ba'd. فمعاشر الأخوات والأمهات يرعاكن الله والحمد لله. Pada sore hari ini, tanggal 16 Syaban 1439 Hijriah atau bertepatan dengan 2 Mei 2018 Masehi, Allah Subhanahu wa taala memudahkan untuk kembali kita melanjutkan kajian rutin kita dalam membaca karya dari Al-Allamah Al-Faqih Muhammad Ibn Saleh Al-Uthaymin alaihi rahmatullah di dalam karya beliau yang berjudul Risalatul Hijab. Ya, alhamdulillah, pada pertemuan terakhir kita telah membaca Adillatus Sunnah, dalil-dalil dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwasanya keadaan nisa'us sahabah, para sahabat-sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam dari kalangan wanita, memiliki sebuah kebiasaan dalam berpakaian. Yang dimaksudkan di sini kebiasaan yang mudah untuk ditinggalkan atau boleh untuk ditinggalkan. Kebiasaan di kita mengutarakan atau mengucapkan kebiasaan yang kita miliki. Kebiasaan yang dimiliki oleh seorang muslim, muslimah adalah melakukan sholat 5 waktu setiap harinya. Lantas apakah kita berani mengatakan bahwasanya itu hanyalah kebiasaan, bukan satu hal yang wajib? La. Ini adalah pemahaman yang qasir, pemahaman yang kurang dalam memahami syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka kebiasaan yang dilakukan oleh nisa'us sahabah yang telah kita bahas pada pertemuan terakhir adalah ketika mereka pada saat keluar dari rumah-rumah mereka dengan hajat yang daruri, dengan hajat yang mengharuskan mereka keluar dari pintu rumah-rumah mereka, apakah untuk salat berjamaah al-fajr bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam atau hajat-hajat kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Maka mereka adalah para wanita yang akan senantiasa menutup wajah-wajah mereka dengan menggunakan an-niqab, dengan menggunakan cadar atau yang semisalnya. Maka pada pertemuan sore ini insyaallah taala kita akan melanjutkan dan biiznillahi ta'ala kita akan menyelesaikan adillatus sunnah yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin. Kita akan masuk kepada dalilur rabi', dalil yang keempat setelah dalil yang terakhir, yaitu ketika para nisa'us sahabah keluar bersama para sahabat-sahabat atau sahabiah-sahabiah yang lainnya melaksanakan salatul fajar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan setelah beliau alaihi salatu wassalam menyelesaikan salatnya dengan assalam, mereka langsung kembali menuju rumah-rumah mereka, yang dijelaskan oleh rawi yaitu Aisyah radhiyallahu taala anha dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu keadaan nisa'us sahabah ketika itu sama sekali tidak bisa terlihat, tidak bisa terdeteksi siapa fulanah, siapa ummu fulan, dan yang seterusnya, saking sempurnanya hijab yang mereka kenakan. Berkata Syekh Shalih Al-Utsaimin alaihi rahmatullah, ad-dalilur rabi', dalil yang keempat, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dalil yang menunjukkan bahwasanya cadar ataukah niqab atau penutup muka wajah bagi seorang wanita merupakan sesuatu yang wajib, bukan hanya sekedar sunnah, bukan hanya sekedar mustahab, apalagi hanya disebut sebagai sebuah adat bagi bangsa Arab. Sesuatu yang wajib bagi seluruh muslimat. Lebih khusus lagi pembahasannya di sini adalah bagi seluruh salafiyat yang benar-benar mengakui bahwasanya dirinya adalah seorang muslimah yang mengikuti Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang mengikuti ummahatul mukminin Aisyah dan yang bersama dengan beliau radhiyallahu taala anha. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man jarra thawbahu khuyala lam yanzurillahu ilaihi yaumal qiyamah. Kata Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man jarra thawbahu khuyala, barang siapa yang menurunkan kainnya di bawah mata kaki, khuyala, disebabkan karena kesombongan dia, lam yanzurillahu ilaihi yaumal qiyamah, sungguh Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan melihatnya kelak di yaumul qiyamah. Faqalat Ummu Salamah, maka Ummu Salamah bertanya kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, fakaifa yasna'un nisa' bidhuyulihin, wahai Rasulullah, kalaulah kain-kain yang di bawah mata kaki seluruhnya terancam dengan neraka Allah wal'iyadzu billah, lantas bagaimana yang harus diperbuat oleh nisa, oleh para wanita, oleh kami, kata Ummu Salamah, dengan kain-kain yang berada di bawah kaki-kaki kami, ad-duyul. Ad-duyul ini maknanya adalah akhiru thawb, bahagian baju yang di bawah. Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjawab iskal, menjawab sebuah permasalahan yang ada pada Ummu Salamah. Dan permasalahan ini pun ada sebenarnya di sahabiah-sahabiah yang lainnya. Akan tetapi yang mewakili untuk menanyakannya langsung kepada An-Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, yurkhinahu shibran, hendaknya para wanita menambah dari bahagian mata kaki tersebut shibran, satu jengkal. Qalat, idzan tankashif aqdamuhun. Maka Ummu Salamah bertanya kembali kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau satu jengkal ya Rasulullah, khawatir bahagian dari kaki kami, yakni kaki para wanita, an-nisa, as-sahabah, tankashif, akan terlihat. Mungkin bahagian telapaknya akan tersingkap, mungkin bahagian betisnya akan tersingkap, karena nisa us-sahabah radhiyallahu ta'ala anhunna wa ardhahunna keadaan mereka di tengah-tengah padang pasir yang mungkin saja mereka naik berboncengan dengan suami-suami mereka di atas onta dan yang seterusnya dalam keadaan-keadaan tertentu jika yang diizinkan oleh Nabi SAW hanya satu jengkal maka dikhawatirkan oleh Ummu Salamah akan mudah tersingkap bagian kaki dari seorang wanita. Maka ketika mendapatkan hal tersebut, Nabi SAW mengatakan kepada Ummu Salamah, yurkhina dhira'an wala yazidna 'alaihi. Kalau begitu, yang dikhawatirkan adalah tersingkapnya aurat, yaitu bahagian kaki. Maka boleh bagi mereka, para wanita, untuk yurkhina dhira'an, memanjangkan bahagian bawah dari kain-kain mereka, dari baju-baju mereka, dari abaya-abaya mereka sebanyak satu hasta. Satu hasta ini ukuran yang ma'ruf di tengah-tengah bangsa Arab, yaitu dari ujung jari tengah sampai ke siku. Ini satu hasta. Kalau satu jengkal tadi shibr, yaitu dari jempol, ujung jempol sampai ujung kelingking, ma'ruf satu jengkal. Maka ketika diberikan oleh Nabi SAW izinnya hanya satu jengkal dipanjangkan, khawatir kata Ummu Salamah akan tersingkap, ya Rasulullah, kaki-kaki kami. Maka kata Nabi SAW, yurkhina dhira'an. Silahkan para nisa, para wanita, memanjangkan kainnya. Hadis yang sahih yang dijelaskan oleh Rasul SAW dengan pertanyaan dari Ummu Salamah ini menunjukkan kepada kita beberapa faedah sebelum kita membaca apa yang telah dituliskan oleh Syekh Muhammad Al-Faqih Shalih Al-Utsaimin. Di antaranya adalah bahwasanya seorang laki-laki, siapapun dia, yang mengaku bahwasanya dia adalah umat Muhammadiyah, apakah itu ayah-ayah kita, adik-adik kita, kakak-kakak kita, bahkan suami-suami kita, masuk ke dalam perintah dari Nabi SAW ini, yaitu man jarra thawbahu khuyala, yang menurunkan kain-kain mereka di bawah mata kaki, apakah itu celana, jubah, dan yang seterusnya yang dipakai oleh laki-laki dari celana-celana mereka, yang menurunkannya di bawah mata kaki, khuyala, dengan sifat sombong, lam yanzurillahu ilaihi yaumil qiyamah, dia tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Sampaikan hal ini kepada aqaribukun, sampaikan hal ini kepada azwajukun, kepada kerabat-kerabat kalian, wahai para nisa, wahai para ummahat, sampaikan hal ini kepada orang-orang yang kalian cintai. Karena pada saat yaumul qiyamah kita semua membutuhkan perhatian besar dari sisi sang Khaliq, dari Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana pada saat kita membutuhkan perhatian besar tersebut, kita tidak dianggap oleh Allah Azza wa Jalla. Ingin melihat kepada kita terhalangi dengan amalan dosa yang pernah dilakukan oleh seorang hamba di dunia, yaitu menurunkan celananya di bawah mata kaki, khusus bagi kaum rijal. Mungkin nanti ada yang bertanya, di dalam hadis tersebut dijelaskan bahwasanya Nabi SAW memberikan batasan khuyala, mereka yang menurunkan celana-celana mereka, apakah itu kain sarung, kain-kain yang dipakai ma'ruf oleh kalangan rijal, oleh kalangan laki-laki, kain sarung, celana, dan yang seterusnya, tanpa adanya rasa sombong. Di dalam hadis tersebut, khuyala, dengan rasa sombong, maka mereka tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kami, mungkin ketika kalian menasihati, akan ada jawaban-jawaban seperti ini. Kami melakukannya dengan tidak ada rasa sombong, dengan tidak didasari dengan al-kibr, al-khuyala. Maka jawablah dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah kalian fahami, bahwasanya hakikat dari al-kibr adalah batarul haqqi wa ghamtun nas. Hakikat dari kesombongan itu, wahai ayahku, atau yang semisal mereka, adalah batarul haq, menolak kebenaran. Wa ghamtun nas, meremehkan manusia. Dan ini adalah al-haq yang dibawa oleh An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis beliau alaihi salatu wasallam seluruhnya adalah bentuk dari al-haq. Bentuk dari kebenaran. Maka ketika ada seorang yang menolak al-haq tersebut, menolak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti masuk ke dalam al-kibr. Dia adalah orang yang sombong. Belum lagi hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lainnya yang menjelaskan tentang diturunkannya kain khusus bagi kaum rijal. Sekali lagi saya tekankan, khusus bagi kaum rijal. Menurunkan kainnya di bawah mata kaki memiliki ancaman yang besar dari Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dalam tanda kutip dia melakukannya tidak dalam keadaan sombong. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya mereka yang melakukannya dalam keadaan khuyala, yang hakikat dari al-kibr atau khuyala tersebut adalah menolak kebenaran, dan kebenaran ketika sampai artinya harus diterima, karena al-haq adalah dhalatul mu'min yang harus kita pegang kuat-kuat. Dimanapun kita mendapatkannya harus kita ambil. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian ditanya oleh, atau melanjutkan faedah yang sebelumnya, apabila kita sebagai akhwat salafiyah telah menasehati mungkin suami-suami kita ataukah kerabat-kerabat terdekat kita, ayah, paman dan yang seterusnya, dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, akan tetapi tidak diterima oleh mereka, maka yang kita katakan adalah menukil firman Allah Subhanahu wa taala, lasta 'alaihim bimusaitir. Kamu tidak bisa menyetir mereka. Artinya jalan hidayah hanya berasal dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Azza wa Jalla belum membukakan hati mereka, sekuat apapun kita memberikan hujjah, sesahih apapun hadis yang kita sampaikan, sedalam apapun ayat yang kita berikan kepada mereka, maka mereka tidak akan bisa mendengarkan. Lasta 'alaihim bimusaitir. Yang bisa menyetir mereka, yang bisa memberikan hidayah kepada mereka hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi paling tidaknya ad-dainal wajib, kita telah menjelaskan, menunaikan kewajiban kita untuk menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan karena kita mencintai mereka, agar mereka nanti dan kita semua mengharapkan di sisi Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumul qiyamah, kita akan menjadi orang-orang yang mendapatkan perhatian besar dari sisi Allah Azza wa Jalla. Kemudian faedah yang berikutnya, inti dari pembahasan kita akhwati fillah ya ra'akunallah, adalah wajibnya seorang akhwat, wajibnya seorang muslimah menggunakan penutup wajah, cadar, niqab dan yang semisalnya. Dari sisi mana? Dijelaskan oleh Syekhul Utsaimin, fa fi hadzal hadis, maka di dalam hadis ini dalilun ala wujubi sitri qadamil mar'ah, terdapat sebuah dalil tentang wajibnya seorang wanita menutup bahagian kakinya. Wa annahu amrun ma'lumun inda nisa'is sahabah. Dan ini merupakan satu hal yang sangat ma'ruf, sudah sangat dikenal di tengah-tengah para sahabat Nabi alaihi salatu wasallam dari kalangan wanita radhiyallahu ta'ala anhum. Wal qadam aqallu fitnatin minal wajhi wal kaffaini bila raib. Kemudian dijelaskan oleh beliau, padahal kaki fitnahnya itu jauh lebih ringan. Kaki bagi seorang wanita kalau tersingkap, kalau terlihat aurat tersebut, kata beliau fitnahnya aqal, jauh lebih ringan, jauh lebih rendah, minal wajhi wal kaffain, dibandingkan ketika tersingkap. yang tersingkap adalah bahagian wajah dan kedua tangan. Kalau bahagian wajah dan kedua tangan yang tersingkap, fitnahnya fitnah yang besar bagi kaum rijal. Maka bahagian kaki yang fitnahnya lebih rendah, yang fitnahnya lebih ringan, Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan untuk mereka semua muslimat menutup kaki-kaki mereka. Apalagi wajah dan kedua tangan yang fitnahnya jauh lebih besar ketika disingkap, ketika dibuka. Fattanbihu bil adna, maka kata beliau Syekh Al-Utsaimin Al-Faqih Al-Allamah Al-Imam alaihi rahmatullah, maka ketika Nabi alaihi salatu wasallam memberikan peringatan kepada para wanita bil adna, dengan sesuatu yang rendah akibatnya, fitnahnya, keburukannya, tanbihun ala ma fauqahu, jelas yang dimaksudkan, yang dimaksudkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam adalah memperingati pula bahagian yang lebih besar mudaratnya apabila tersingkap, yang lebih besar dampak negatifnya, yang lebih besar fitnahnya ketika tersingkap. Wa ma huwa aula minhu bil hukmi, dan hukum ini adalah sesuatu yang telah jelas. Bahagian kaki saja yang fitnahnya masih ringan diperintahkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam untuk ditutup. Lantas bagaimana wajah yang fitnahnya luar biasa bagi kaum rijal? Jelas itu adalah satu hal yang ditutup. Masa mungkin? Kalau kita mau main logika, masa mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk menutup kaki-kaki nisa sahabah, nisa muslimat, al-mu'minat, kemudian membiarkan mereka untuk membuka wajah-wajah mereka, mengobrol wajah-wajah mereka di kalangan ajanib? La, mustahil. Kaif Nabi sallallahu alaihi wasallam mengizinkan seorang wanita muslimah mukminah membuka bahagian wajah mereka sementara beliau memerintahkan untuk menutup bahagian kakinya yang jauh lebih ringan fitnahnya? Wa hikmatus syara', kata beliau, dan hikmah dari syariat ini, ta'ba yajiba sitrma huwa aqallu fitnah. Syariat sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang berasal dari beliau ini akan menolak pemahaman atau logika yang demikian. Logika yang telah kita sebutkan tadi, yaitu diizinkannya seorang wanita membuka bahagian wajahnya dan tidak boleh bagi mereka untuk membuka bahagian kaki. Syariat Nabi alaihissalatu wassalam tidak menjelaskan tentang hal ini. Wa yurakhas fi kashfi ma huwa a'dham minhu fitnah, dan memberikan keringanan. Apakah mungkin syariat Allah azza wa jalla, syariat Nabi alaihissalatu wassalam memberikan keringanan padahal bahagian wajah dan kedua tangan lebih besar akibatnya, lebih besar fitnahnya? Apakah mungkin? Maka syariat Nabi alaihi salatu wasallam tidaklah demikian, tidak berjalan sesuai dengan logika yang dipakai oleh keumuman manusia. Fa inna hadza at-tanakut al-mustahil, kata beliau, ini adalah satu hal yang sangat berlawanan dan mustahil ada pada syariat-syariat Al-Islam, ala hikmatillahi wa syara'ih, hikmah Allah subhanahu wa ta'ala, syariat-syariat Allah azza wa jal, dan dari nabinya alaihi salatu wassalam telah wadih, telah jelas. Diperintahkan mereka para muslimat, diperintahkan kalian wahai para salafiyat, akhwat, nisa, al-ummahat, untuk menutup bahagian kaki, lebih-lebih lagi bahagian wajah dan kedua tangan. Ini dalil yang keempat. Kemudian kata Syekh Al-Utsaimin, ad-dalilul khamis, dalil yang kelima, qauluhu sallallahu alaihi wasallam adalah sabda Nabi alaihi salatu wassalam, idza kana li ihdakunna makatib, atau dengan dhammahnya mim, idza kana li ihdakunna mukatib atau mukatab, wa kana indahu ma yuaddi faltahtajib minhu. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Ad-dalil al-khamis, dalil yang kelima, yaitu sabda Nabi alaihi salatu wasallam, "Idza kana li ihdakunna mukatab," jika salah seorang dari kalian wahai para wanita memiliki hamba sahaya, memiliki budak, ini bercerita tentang hukum perbudakan yang di dalamnya terdapat satu faedah, seorang wanita wajib untuk menggunakan hijab. Jika salah seorang dari kalian, wahai para wanita, memiliki hamba sahaya yang tentunya perbudakan sudah tidak ada lagi di zaman kita, wa kana indahu ma yu'addi, dan seorang budak tadi, seorang hamba tadi memiliki uang untuk membebaskan dirinya karena mukatab, al-mukatabah, seorang budak yang disebut dengan mukatab adalah ketika dia memiliki perjanjian dengan tuannya, kalau saya punya uang sekian maka saya boleh merdeka, saya boleh terbebas dari perbudakan ini, dan itu disetujui oleh tuannya. Maka perjanjian tersebut merupakan satu hal yang wajib untuk dipenuhi. Ketika seorang hamba telah memiliki uang nominal yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, seorang hamba dan tuannya, maka seorang hamba tersebut telah merdeka. Maka kalau dia merdeka, kata Nabi SAW, fal tahtajib minhu, maka seorang sayyidah, tuannya dari kalangan wanita, dari istri, yakni as-sayyid, tuannya dari laki-laki, dia punya budak, dan si sayyid ini, tuannya dari budak ini memiliki istri, berikan tuan wanitanya, maka seorang budak hukum asalnya ketika masih ada ikatan al-mukatabah, masih ada ikatan perbudakan antara si fulan dengan tuan wanitanya, maka tuan wanitanya boleh untuk membuka hijab di hadapannya karena itu adalah mahrim, termasuk dari mahram. Maka ketika seorang budak sudah keluar dari rumahnya tersebut, sudah merdeka karena perjanjian itu sudah direalisasikan, artinya apa? Artinya seorang budak tadi sudah menjadi ajanib, sudah menjadi seorang yang asing. Apa kata Nabi SAW? Faltah tajib minhu, tuan wanitanya tersebut harus menutup wajahnya, harus memakai hijab. Kemudian kata beliau alaihi rahmatullah, wajhud dalalah min hadzal hadis, sisi pendalilan dari hadis ini adalah annahu yaqtadi anna kashfa sayyidah wajhaha li abdiha jaizun ma dama fi malakiha atau ma dama fi milkiha. Hadis ini menunjukkan bahwasanya seorang sayyidah, yaitu tuan wanita, boleh untuk membuka bahagian wajahnya, untuk tidak berhijab di hadapan al-abd, di hadapan hamba sahaya yang dia miliki, madama fi milkiha, selama budak tersebut masih dalam kepemilikannya, masih menjadi budaknya, belum merdeka. Fa idza kharaja minhu, apabila budak tersebut sudah keluar dari rumahnya, sudah keluar dari perbudakan yang dia miliki, sudah merdeka, wajib alaihal ihtijab, maka wajib bagi as-sayyidah, bagi tuan wanita tadi, untuk berhijab. Li'annahu sar ajnabiyan, karena seorang budak yang telah merdeka tersebut sudah menjadi seorang ajanib. Fadalla ala wujub ihtijabil mar'ah anir rajuli al-ajnabi, maka dalil ini atau hadis ini menunjukkan bahwasanya seorang wanita wajib berhijab di hadapan seorang laki-laki yang asing, yang sebelumnya diperbolehkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Syariat Allah Subhanahu wa taala membolehkan hal tersebut, yakni seorang hamba sahaya melihat wajah tuan wanitanya. Akan tetapi setelah sudah merdeka, maka hamba tersebut haram untuk melihat kepada as-sayyidah. Dan as-sayyidah pun wajib untuk berihtijab, wajib untuk menutup wajahnya di hadapan al-abd atau hamba yang telah merdeka tersebut. Maka dari sini menunjukkan kepada kita bahwasanya muslimah wajib untuk menutup bahagian wajahnya di hadapan laki-laki asing, al-ajanib, yang tidak memiliki hubungan mahram, yang tidak memiliki hubungan darah. Karena sudah kita sebutkan pada dalil Al-Quran yang pertama kali dinukilkan oleh Syekh Al-Utsaimin alaihi rahmatullah, yaitu siapa-siapa yang masuk ke dalam golongan mahrim, mahram-mahram dari para wanita. Selain itu, mereka tidak boleh sama sekali untuk membuka hijabnya, membuka cadarnya di hadapan orang-orang yang asing tersebut. Ad-dalilus sadis, dalil yang keenam. Dan ini adalah dalil yang terakhir yang dibawakan oleh beliau, Syekh Al-Utsaimin alaihi rahmatullah. An Aisyah radhiyallahu taala anha, dari sahabiah yang mulia, istri Nabi alaihi salatu wassalam, bahkan istri tercinta Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah berkata, kana ar-rukbanu yamurruna bina, dahulu ketika musim haji dan kami sedang melaksanakan ibadah haji, orang-orang asing, sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, muslimin secara umum, yamurruna bina, lewat di hadapan kami. Wa nahnu muhrimatun ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wa nahnu muhrimat, dan kami dalam keadaan muhrim. Seorang wanita yang dalam keadaan muhrim memiliki hukum-hukum khusus yang insyaallah taala akan dijelaskan secara global oleh beliau alaihi rahmatullah. Seorang wanita yang muhrimah tetap dengan pakaian gelap yang dia miliki, pakaian hitam yang dia miliki, berbeda dengan seorang laki-laki. Seorang laki-laki tatkala ihram atau dia menjadi seorang muhrim, maka wajib untuk dia menggunakan 2 lembar kain putih, bahagian ar-rida, bahagian atas, dan bahagian bawah al-izar. Dua-duanya wajib untuk dipakai, dan tidak boleh sama sekali memakai pakaian yang berjahit. Jubah yang biasa dia pakai dilarang ketika ihram. Peci yang biasa dia pakai dilarang ketika ihram. Celana yang biasa dia pakai dilarang ketika ihram. Begitu pula ini hukum bagi laki-laki. Begitu pula muhrimat, mereka dari kalangan wanita memiliki hukum-hukum khusus, walaupun bukan dengan apa yang dilakukan oleh kaum rijal, berbeda hukumnya. Akan tapi yang namanya muhrim berbeda dengan orang yang tidak muhrim. Maka di sini sekaligus kita mengkoreksi atau meluruskan kalimat-kalimat yang mungkin tersebar di tengah-tengah kita. Kalau kita memiliki seorang laki-laki yang merupakan ayah kita atau paman kita, awamul muslimin menyebutnya mereka adalah muhrim. Ada lagi ketika seorang wanita yang akan bersalaman dengan rajul ajnabi, orang asing yang bukan mahram dia, maka wanita tersebut mungkin mengatakan, saya tidak boleh bersalaman dengan yang bukan muhrim. Maka ini adalah satu kesalahan ucapan. Muhrim yang ada di dalam syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dimaksudkan adalah orang yang sedang berihram. Kalau laki-laki, mereka yang sedang memakai, mengenakan al-izar war-rida tadi, 2 kain putih agar mengingatkan kepada kematian. Adapun wanita memiliki hukum-hukum tersendiri. Ini yang namanya muhrim bagi mereka yang sedang melaksanakan umroh atau haji. Akan tapi yang dimaukan oleh awamul muslimin yang tersebar di tengah-tengah muslimin, kalimat muhrim itu yang benarnya adalah mahram dengan fathahnya mim dan fathahnya ra, mahram. Jadi ayah-ayah kalian, paman-paman kalian adalah mahram, mahram kalian. Dan ketika kalian ingin atau bersalaman dengan sepupu-sepupu kalian, maka katakanlah bahwasanya sepupu-sepupu tersebut bukanlah mahram kita. Jangan disebut sebagai mereka para sepupu bukanlah muhrim kita. Lah, ini adalah kesalahan lafaz dalam memahami kalimat-kalimat al-Arabiyah. Maka kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kaum muslimin lewat di hadapan kami padahal kami muhrimat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa idza hadzuna, maka ketika muslimin ini, laki-laki yang asing bukan mahram-mahram kami, berada di samping kami, sadalat ihdana jilbabaha ala wajhiha min ra'siha, maka setiap kami yang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sedang muhrimat tadi menutup wajah-wajah kami dengan menggunakan jilbab. Menutup wajah-wajah kami dengan menggunakan jilbab. Min ra'siha, dari kepala. Kepala-kepala kami, kata Aisyah radhiyallahu taala anha. Fa idza jawazuna kashafna. Dan ketika muslimin ini, kaum laki-laki tersebut yang telah berihram muhrim tersebut, muhrimun, mereka sudah melewati Nabi alaihi salatu wasallam dan istri-istri beliau yang sedang berihram, maka dibuka lagi wajah dari istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sedang muhrimat. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Daud dan Ibnu Majah. Kemudian kata Syekh Al-Utsaimin, fa fi qauliha, di dalam ucapan Aisyah radhiyallahu taala anha, fa idza hadzuna ta'ni ar-rukban, ketika mereka berada di samping kami, yang dimaksudkan adalah ar-rukban, yaitu muhrimun dari kalangan rijal, dari kalangan laki-laki, ajanib jelas. Yang menjadi mahram mereka, mahram Aisyah khususnya dalam hadis ini adalah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka laki-laki yang asing yang berada di samping mereka, karena posisinya ketika seorang yang sedang muhrim, amalannya kalau umrah hanya dua, melakukan tawaf di Baitullahil Atiq dan melakukan asai antara Safa dengan Al-Marwah 7 kali dan 7 kali. Dan di dua kesempatan ini, tawaf dan sa'i, masing-masingnya sangat berpotensi untuk dilewati oleh laki-laki. Kalau bahasa kasarannya, sangat berpotensi untuk dilihat wajah-wajah wanita tersebut, wajah-wajah dari istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sedang berihram. Maka ketika dilewati oleh laki-laki ajanib, mereka khususnya Aisyah radhiyallahu taala anha menutup wajah beliau radhiyallahu taala anha dengan jilbab dari bahagian atas kepala, sehingga wajah tersebut tetap ditutup walaupun dilewati oleh laki-laki ajanib. Maka kata Syekh Al-Utsaimin, sadalat ihdana jilbabaha ala wajhiha, kami menutup wajah-wajah kami dengan jilbab. Dalilun, ini adalah sebuah dalil, ala wujubi satril wajhi, ini adalah dalil tentang wajibnya seorang wanita menutup wajahnya. Li'annal masyru'a fil ihrami kashfuhu, karena yang disyariatkan, yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika seseorang atau ketika seorang wanita lebih tepatnya dalam keadaan ihram, kashfuhu, membuka bahagian wajahnya, tidak boleh dipakai cadarnya, tidak boleh dipakai niqabnya. Ini adalah hukum khusus seperti yang telah saya isyaratkan tadi, bagi seorang wanita yang sedang berihram untuk umrah atau haji. Mereka tidak dihalalkan oleh Nabi SAW, tidak diperbolehkan oleh Rasul SAW untuk mengenakan cadar-cadar mereka yang biasa mereka pakai. Begitu pula bahagian al-kaffain, dua tangan. Ini adalah dua bahagian yang harus dibuka ketika seorang wanita muhrimah, ketika seorang wanita berihram. Tidak diperbolehkan untuk mereka lantas menutup wajah dan kedua tangannya. Falaula wujudu mani'in qawiyyin min kashfihi hina idzin la wajaba baqa'uhu makshufan hatta rukban. Kalau tidak ada satu yang sangat dihindari oleh nisa'us sahabah, oleh istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka tidak akan menutup wajah-wajah mereka. Karena hukum asalnya haram, tidak diperbolehkan seorang wanita menutup wajahnya ketika ihram, ketika muhrimah. Oh, ini hukum asalnya. Mereka akan tetap membuka bahagian wajah tersebut walaupun dilewati oleh laki-laki ajanib. Wa bayanu dzalik, dan penjelasan ini kata beliau, annakashfal wajhi fil ihram wajibun. Karena seorang wanita muhrimah maka dia wajib untuk membuka wajahnya indal aktsari min ahli al-ilm, di jumhur pendapat jumhur dari para ulama. Wal wajibu la yu'ariduhu illa ma huwa wajib, dan sesuatu yang wajib tidak bisa dihindari kecuali dengan satu yang wajib pula. Apa wajib yang pertama? Yaitu seorang wanita wajib muhrimah, seorang wanita yang melakukan ihram, umrah atau haji, wajib untuk membuka bahagian wajah dan kedua tangan mereka. Maka hal ini tidak boleh dilengserkan, tidak boleh tidak diamalkan kecuali dengan perkara yang wajib. Apa itu yang wajib yang kedua? Seorang wanita muslimah diperintahkan untuk menutup bahagian wajah mereka di hadapan ajanib, di hadapan orang-orang asing. Ini wajib. Jadi dua perkara yang wajib. Wajib yang pertama, wajib untuk membuka karena mereka sedang muhrimah. Wajib yang kedua, harus ditutup ketika ada laki-laki asing, laki-laki ajanib yang bukan mahram-mahram mereka. Maka kedua wajiban ini, kedua kewajiban ini dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha dan istri-istri beliau sallallahu alaihi wasallam yang lainnya. Ketika tidak ada laki-laki asing, mereka membuka bahagian wajahnya. Tidak ada yang melihat. Akan tapi ketika ada laki-laki asing yang melewati mereka, yang berada di samping mereka, maka para nisa'us sahabah, para istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam secara khusus, mereka melaksanakan kewajiban yang berikutnya, yaitu menutup wajah-wajah mereka dari laki-laki yang asing. Falaula wujubul ihtijab wa taqtiyatul wajhi indal ajanib ma saagha tarkul wajib min kashfihi halil ihram. Kalau menutup wajah ini bukan satu hal yang wajib, maka tidak dibenarkan apa yang dilakukan oleh Aisyah dan yang bersama beliau radhiyallahu taala anhun. Tidak dibenarkan karena seorang wanita muhrimah tidak diizinkan untuk menggunakan cadarnya. Tidak diizinkan untuk menggunakan niqabnya. Kalau menutup wajah dari laki-laki asing bukan hal yang wajib, maka mereka tidak dibenarkan, tidak dibolehkan untuk menutup wajah-wajah mereka. Wa qad thabata fi sahihain wa ghairihima anna al-mar'ata al-muhrimah tanha 'anil niqab wal qaffazain. Karena telah thabit dalam riwayat al-Imam al-Bukhari wal Imam Muslim dan yang selain beliau berdua, bahwasanya seorang wanita muhrimah dilarang untuk memakai cadar dan kaus tangan. Qala Syekhul Islam Ibn Taimiyah, berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, wa hadza mimma yadullu ala anna an-niqaba wal qaffazain kana ma'rufina fi nisa' allati lam yuhrimna. Apa kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, guru dari Syekhul Islam Ibnul Qayyim alaihi rahmatullah, anna an-niqab, bahwasanya cadar, wal qaffazain, dan sarung tangan adalah dua hal kana ma'rufin, dua hal yang sangat-sangat dikenal, fin nisa, di tengah-tengah para wanita di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, allati lam yuhrimna, ketika mereka tidak melakukan ihram. Ketika mereka jadi muhrimah tidak boleh memakai niqab dan qaffazain, cadar dan kaus tangannya tidak boleh. Artinya apa? Di luar ihram, ketika mereka tidak melakukan ibadah umrah, ketika mereka tidak melakukan ibadah haji, biasa mereka untuk menggunakan cadar dan kaus tangan mereka. Ini keadaan nisa di sisi Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'ruf, telah diketahui bersama. Wa dzalika, kata beliau, yaqtadi sitru wujuhihinna wa aydiyahun. Maka ini menunjukkan wajibnya seorang muslimah, lebih khusus lagi seorang wanita yang menisbahkan dirinya kepada Salafiyah, untuk mengikuti apa yang telah diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu menutup wajah-wajah mereka dan kedua tangan mereka. Fahadhihi sittatu adillatin minas sunnah. Maka ini adalah 6 dalil, 6 hadis yang menunjukkan dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menunjukkan ala wujub ihtijabil mar'ah. yang menunjukkan wajibnya seorang wanita berhijab menutup bahagian wajahnya, wataqtiyatu wajhiha, dan menutup bahagian wajahnya. Untuk berhijab bukan hanya sekedar berhijab, menutup bahagian rambut, leher, dan dadanya. Yang wajib adalah taqtiyatul wajhi pula, yaitu menutup bahagian wajah-wajah an-nisa, an-rijalil ajanib, khususnya di tengah-tengah laki-laki yang asing, bukan mahram-mahram mereka. Udif ilaiha adillatil Qur'an, atau adif ilaiha adillatil Qur'an al-arba'ah, dan bersamaan dengan itu pula ada dalil-dalil dari Al-Quranul Karim yang telah dibahas dan dibacakan, dinukilkan oleh beliau. Empat dalil dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, takun asyaratu adillah, maka semuanya ini empat dalil Al-Quran, enam dalil sunnah, semuanya berjumlah 10 dalil dari kitab Al-Quranul Karim dan dari sunnah yang menjelaskan kepada kita bahwasanya seorang muslimah wajib untuk berhijab dan menutup wajah-wajah mereka. Wallahu a'lamu bissawab. Insyaallah taala pada pertemuan yang berikutnya kita akan membahas apa yang dituliskan oleh beliau, Adillatul Qiyas. Yang ini juga merupakan satu hal yang penting untuk kita bahas, yang insyaallah taala akan kita jelaskan apa makna dari dalil yang dikiaskan antara syariat-syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan apa yang menjadi tujuan dan maksud dari Syekhul Utsaimin dalam menukilkan adillatu al-qiyas tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang bisa saya sampaikan pada majelis sore kali ini. Terakhir saya mungkin berpesan, kalau boleh, jika ada di kalangan ummahat wan nisa yang memiliki beberapa pertanyaan terkait materi yang telah kita bahas, sekali lagi yang berkaitan dengan materi yang telah kita bahas, yaitu 4 dalil Al-Quran dan 6 dalil sunnah Nabi SAW yang menunjukkan wajibnya seorang wanita bercadar, dan itu bukanlah sebuah budaya akan tetapi sebuah syariat dari Nabi SAW, maka silahkan ditulis di secarik kertas dan diberikan kepada koordinator Banin Al-Akh Abu Laith, mungkin melalui siapa yang bisa sampai kepada beliau, yang insyaallah taala akan beliau sampaikan kepada ana, dan kalau dimudahkan oleh Allah akan kita bahas pertanyaan dari antun atau pertanyaan dari kalian di pertemuan yang berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Jika ada, jika tidak ada dan semuanya jelas, itulah yang diharapkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.